ila hadhihi niyyah salihah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin ya rabbal alamin. Ngene rek, tak ngerespon Saiful sih. Jadi kita akan belajar kedaulatan, tapi karena saya lama enggak ketemu anak saya ini, dan aku kaget cangkeme wis lanyah saya. Lumayan. Baduke tambah ombo. Nguaceng kepengin jadi gubernur. Jadi ngapusi nek Saiful ngomong gak iso mundur ngapusi. Kon ojo pisan-pisan melok mobil sing disetiri Saiful kon. Wis ben saku pisan iku wis cukup wis. Wis. Macet to kaya apa nek Saiful sing nyetir satu arah mobil penuh dia iso mundur kok. Ngene metu cendela. Mundur teman wong. Wedi mbok iki sawape Gustur iki. Tapi harap diingat, gak mungkin Saiful oleh bojo nek gak mergo Gustur karo aku. Wis iling-iling. Jadi Saiful iki wakilmu, wakil gubernurmu kira pinter arek. Pinter wis pokoke. Aja meneh kok memasukkan benang di lubang jarum, memasukkan bongkotan di lubang jarum lo iso deh. Pinter pokoke. Ana wong dublek dimingi-mingi radio lo gelem tuku. Iso mbayangno kon? Wis jelas wong dublek iki lho nek Saiful sing ngomongi mbuyu apa carane gelem ditawani radio karo Saiful dituku temen karo arek karo wong iku mang iki malaikat tu tuwa kabeh gede-gede wuh yo apa ya wong dublek ditawani tape recorder ini. Dan itu dia bisa. Jadi kalau hanya jadi menteri mudah bagi dia, hanya jadi wakil gubernur mudah, hanya untuk menjadi gubernur mudah, apalagi menjadi lurah. Sangat mudah bagi dia. Iku duduk modon banget ngumpul ngeragas kan iku. Kan iku wis oleh guling, kok ya pecel ya kok badok. Wis mangan pecel lho, tempe bosok ya didilati. Tepuk tangan untuk Saiful Yusuf, tepuk tangan. Oke, bismillah. Ini keakraban ya, saya tadi cerita sama Pak Karwo. Tadi saya cerita Pak Karwo, sampean iki memimpin masyarakat yang terbaik di seluruh dunia, yaitu Jawa Timur. Tak persingkat, Jawa Timur itu nek kon ngomong tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan mengenai rusaknya Timur Tengah. Jadi pokoknya singkat kata ini, Rek. Ini ada desain 700 tahun, sejak 700 tahun yang lalu. Setelah Islam kalah di Granada, di Andalusia, itu Eropa melakukan ekspansi ke semua arah. Columbus nang negeri Indian dan memusnahkan mereka akhirnya. Kutsa di Amerika, terus ini Portugis karo Londo, itu Portugis bagian lor. Terus engko ana sing nang tempat-tempat lain di Afrika dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menguburkan kepercayaan diri kebudayaan Timur, terutama kebudayaan Nusantara, sehingga di dalam pelajaranmu tidak ada Nusantara tua, yang Nusantara kuno tidak ada, yang ada Yunani kuno, Cina kuno dan Mesir kuno. Nah sekarang semua itu tadi akan digantikan oleh Nusantara kuno dan Nusantara akan bangkit. Setelah rekayasa ada kapitalisme melawan sosialisme, kiri melawan kanan berakhir, kemudian Huntington mengatakan sekarang sasarannya adalah Islam. Islam dihancurkan di pusatnya. Arab Saudi menjadi pekatiknya Amerika dan Israel. Saddam Hussein dibunuh. Irak menjadi hancur lebur, Libya hancur lebur, Mesir menjadi kehilangan dirinya. Yaman sekarang giliran dan Syria tidak habis-habis. Tapi sudah jelas bahwa Timur Tengah tidak mampu menyangga Islam lagi. Mereka tidak mungkin bersatu, mereka tidak bisa menjaga bahasa Arab, mereka tidak bisa menjaga Al-Quran, mereka tidak bisa menjaga musik-musik Islam bahkan. Maka sasaran utama mereka sekarang adalah Indonesia. Dan gak iso konek karo Indonesia. Kok ide-ide kok yopo urip meneng. Nek uloe kok ide-ide nek gurung ledeh ndase gak mate ulone. Lagi Indonesia iki ngluwi ulo. Wis di ide-ide ndase ternyata ndase ndek buntut. Buntute di ide-ide ternyata ndek weteng. Oh pindah-pindah ndase. Jadi tidak teridentifikasi. Dan kalau Anda ngomong, sudah Timur Tengah akan menyerahkan masa depan Islam kepada Indonesia. Bahkan bahasa Arab secara resmi dititipkan kepada umat Islam di Indonesia. Ngelore. Dan lain sebagainya. Sampai Anda direkayasa politiknya dari era ke era, direkayasa habis-habis. Tapi rakyat tidak masalah. Kau niku presidenmu bedes ya tetap urip. Wong Indonesia tidak masalah. BBM gak mundak-mundak ditantang, ayo jari kati mundak, nangwes iki, ayo. Are Indonesia. Di melarat no gak melarat-melarat, oh no eseng diudak-udak itu dadi duwe. Handphone dibuat kayak no arek-arek rong minggu dadi. Jadi wong Indonesia gak iso diapa-apa no. Wong Indonesia itu utusan Allah untuk masa depan, peradaban abad 21. Nah. Nek kon ngomong umat Islam di dunia ini yang sekarang dihancurkan, Anda tahu? Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri. Semakin Islam ditindas, semakin Allah menunjukkan wa'akidu kaita wa mahilil kafirina amhilum ruwaita. Tambah akeh wong sing mlebu Islam tambah. Iya gak soal Islam Kristen mereka. Pokoknya gak iso, nah Indonesia gak iso di apa-apa, nah, jarno ya bisa. Dan yang di depanku ini setiap malam adalah anak-anak umur 18 sampai 30, betul gak? Dan mereka bukan anak Indonesia, mereka bukan anak dunia, mereka adalah anak-anak kesadaran baru hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau ngomong masa depan dunia, Islam dihancurkan, dan tidak hancur-hancur sampai hari ini, pokoknya bah alirane opo ae mbah celana cekak talandung gak masalah pokoke tetep azan sore. Pokoke subuh tetep azan wis bah alirane opo gak masalah wis. Engko sing katoke congklang jenggote kedawan kudu guyu dhewe. Tenang ae kula kudu guyu dhewe kula ketap kedip karo kate turu. Ji angel jenggotku iki rek keringeten rek susu diketok-ketok dhewe. Susengku nek sing celanane kecekaan terus kene buworoken kan tutup-tutupi dhewe didawani celana tenang wae. Kan ora masalah, wong Indonesia gak iso diapusi, wong penggaweane ngapusi. Gitu ya, Rek ya. Sekarang aku terakhir mengatakan kepada Anda semua. Sebelum saya ngomong yang terakhir ini saya ingin mengatakan kalau Anda beragama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen di sini Katolucu Darmo Gandul ya. Anda harus memastikan bahwa kalau mayoritasnya orang Islam, Anda adalah orang yang paling dilindungi oleh umat Islam. Ya. Iku ndek Mojokerto iku ana vihara tertua. Ya, tertua. Sing urip ndek kene paling wong 14. Hindu Buddha. Siwa Buddha. Dikepung oleh 4.000 umat Islam dan tidak pernah terjadi penganiayaan, tidak pernah terjadi konflik, tidak pernah terjadi diskriminasi. Urip tentrem berabad-abad lamanya. Di Jombang ada gereja tertua, Idik Ngone Cak Nur. Sampai saat ini gak tahu ana wong gelut. Indonesia adalah contoh soal dari yang sekarang disebut pluralisme. Kerukunan antar umat beragama, antar opo wae. Sehingga rai wong Indonesia gak rukun iku sing saiki muru ikon dikongkon rukun. Ngono lho. Wong kono sing biasa gak rukun, saiki muru irene. Kene iki ahli, Pak. Wong kene iki Islam gak jelas Islam kok. Kristen ya mari ngono nek wis anu wis tak pindah Islam nek Kristen gak iso selawatan nek ngono ya. Wong Indonesia gak iso diapusi, mereka sangat berdaulat di dalam dirinya sendiri. Sak karepku aku te kafir, kafirku dhewe lah ngono sih. Kate nang doli wek-wekku dhewe. Sing ngadeg ya tek-tekku dhewe. Tak lebok-lebok noleh kutu-kutuku dhewe ya ngono. Dole dibubarno yang dolek mbun ndek endi wis. Nek gak kepethuk ya wit-witan diserempet. Terakhir, maka kalau engkau mengatakan yang tersisa di muka bumi sebentar lagi hanyalah kekuatan Islam di Indonesia. Meskipun dipecah belah dengan gerakan-gerakan dan aliran-aliran baru yang luar biasa, tapi gak iso, wong Jawa iku kudu guyu dhewe akhire. Wis gak iso lah wis, kudu guyu dhewe wis. Apa menengkuk sing nganggo cadar ini mangan soto ci angele. Iku kok ana saat ini gak tetekan wis ramen. Ci angele rek. Lho ndek kene iki saiki ana apa iku wingi? Kongres poligami coba. Top arek-arek iki. Top lho wis baban ndek Indonesia jarno ae ta. Jarno ya ono jarno ya wis aja cemas. Di Indonesia tidak ada kecemasan. Di Indonesia penderitaan kita taklukkan menjadi kegembiraan, betul enggak? Di Indonesia bau busuk kita paksa hidung kita untuk merasakan wangi, wangi, wangi. Wangi temen. Mulai bajane ya badek tetep, tapi ya diwangi-wangekno. Indonesia kok repot. Gak iso kon, gak iso ngalahno Indonesia kon. Dan kekuatan umat Islam di Indonesia, kekuatan rakyat di Indonesia, kalau Anda ngomong siapakah yang paling egaliter di Indonesia, siapakah yang paling tinggi daya juangnya, siapakah yang menciptakan Hari Pahlawan, siapakah yang menciptakan bermacam-macam revolusi di sejarah Indonesia, coba jawab satu persatu. Di manakah umat Islam Indonesia pusatnya? Jawa Timur. Siapakah yang paling kerja keras dan entrepreneurship-nya tinggi? Jawa Timur. Kalau pemilu, pilpres, siapakah yang paling diandalkan? Jawa Timur. Sopo wani karo Jawa Timur saya? Semua jawabannya adalah Jawa Timur. Aku ngomong apa karo sampean iki ngawal perubahan zaman. Sampean ini siap siaga di perbatasan. Nambung kok pas begitu ngelewati gerbang kok gubernur iku sing nututi calon wakil rektor mang tak gara-gara aku. Jano cek berjuang dhewe kono. Biasane Saiful iku gak melok berjuang kok nek wis dadi dhek sing gaya. Kan gak masalah. Oh Gusti Allah gawe macam-macam ya ono ngunune barang. Lega gak boleh. Kon nek wanita kan nek ngono berarti nek tetep imanmu tetep teguh tetep dadi kono. Loh, aku iki nguji awakmu ya. Nguji wong dhek iku direwangi sirsiran diwangi. Sirsirane numpak pesawat Surabaya Jakarta dhek sing nyetir ijen. Iku. Lah kudune lek mesra to berdua bermega, bojone numpak pesawat dhek nyetir dhewe, nyetir mobil sirsirane iku. Iki nek sampe metu ndek koran metu iku bojone muring-muring. Apa? Enggak aku sing ngerem-rem bojomu, Bul, tenang ae, Bul. Jawa Timur ada di seluruh dunia kemesraan seperti ini. Di mana? Di mana semua bisa kita omongkan dengan terang-terangan seperti ini, di mana? Maka Jawa Timur adalah sampai-sampai Sidoarjo itu sebenarnya sudah diketahui akan merupakan satelit dari Surabaya yang akan menjadi ibu kota negara kita besok-besok, yang akan menjadi pusat peradaban kita besok-besok. Dan itu diketahui oleh Perancis, oleh Jerman, oleh Inggris, terutama Inggris, oleh Israel, sehingga disubversi supaya orang Sidoarjo bertengkar satu sama lain dan merusak mentalnya, maka dibocorkanlah lumpurnya. Itu subversi internasional. Tapi gak masalah, mari gelut, mungkin ini gelut lah, diluk to aja. mari digelut wis nang doli bareng bani gelut rek. Ana lho arek iku. Gak wawuh iku dadak kepethuk tuk ndek doli. Terus mesem karo kandek kene kan iya ae. Rukun mari ngono. Padahal gak wawuh rong taun lho Mas. Kepethuk ndek doli terus rukun. Dadi iki doli iki fungsine iki merukunkan. Mulane kowe aja ngenyek sapa-sapa, aja ngenyek, aja ngrendahkan sapa-sapa. Pokoke semua itu min haitsu la yahtasib. Tidak ada sesuatu yang tidak menjadi kebaikan selama yang melakukan dan meresponnya itu menuju kebaikan. Apa saja akan menjadi kebaikan. Masya teletong iku nyuburno tanduran. Gitu ya. Oke. Kita sekarang belajar kedaulatan sesuai dengan jadwal yang dikasihkan kepada saya. Jenenge sinau lho rek iki rek. Dadi tidak ada pernyataan kebenaran dari saya malam hari ini. Yang punya hak dan berdaulat untuk benar-benar menyatakan menyatakan kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para nabi maksum dijaga oleh Allah kebenarannya. Tapi sampean aku tidak punya kemampuan untuk menyatakan kebenaran. Jadi semua yang saya omongkan ini ojo terus kok putus potong di tele YouTube. Terus mari ngono wong muring-muring nang aku. Bal kok ana sapi liwat kok ketok buntute. Kan gitu kan? Terus wong ngarani lho kok cak nun ngarani buntut. Lah kuwi ngomong sapi ya. Sing dijuluk sing dijupuk buntute tok ya arek-arek. Wis gak apa-apa lah. Wong aja meneh Al-Fatihah aja bisa dimanipulir di YouTube, bisa ndak? Allah dulu zaman PKI, itu Allah. Zaman PKI bian ada ayat apa? Fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Dan neraka wel bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai terhadap perbuatan salatnya. Kan gitu. Karo PKI zaman bian dipotong. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Titik. Setelah YouTube modiar aku. Tapi gak masalah, aku mati dan hidup sudah tidak ada bedanya. Jadi oke, pertama-tama, jadi ini kita sekarang tidak menyatakan kebenaran, melainkan kita belajar menemukan kebenaran. Ini ya, Rakyo. Dan batasnya dari Sabrang, dikatakan kepada saya, bukan mencari siapa yang benar. Tetapi apa yang benar. Kita bareng, nanti pulang mengambil keputusan masing-masing. Karena setiap kebenaran begitu masuk diri Anda, itu Anda yang punya hak, yang punya kedaulatan untuk memakai atau tidak. Dan harus otentik dari dirimu kebenaran itu. Apakah itu kebenaran berupa konkate dagang opo, kebenaran memandang sesuatu, kebenaran konkate sholat, tak sembarang, tak apapun saja. Yang penting Anda berdaulat secara otentik dari diri dalam diri Anda masing-masing. Oke, yang pertama sekali, Pak Saiful sampai jam berapa sampai tahan di sini? Yojok subuh, yojok geragas, yojok subuh, teman-teman. Tapi pokoknya Pak Saiful tahan ya, ke zaman lawas ya. Ya sekuat-kuatnya, masuk kan kalah karo aku. Lo masuk wong cik enom ngono lho, cik seger, kaya Aryo Sencaki ngono lho kan. Anak aku lah wis, anu wis Betara Bisma aku, anu wis tuwek, wis dipanahi wong, kuntino sampai bek. Sampai raiku gak ketok, onok panah tok dek gini-gini iki. Itu Bisma. Oke, bismillah. Pelan-pelan kita belajar kedaulatan, tapi saya minta dibuka dulu dengan kesegaran dari Kiai Kanjeng, satu nomor yang berjudul Putra Masa Depan. Oleh Imam Doni dan Islamianto dan teman-teman lain, tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng. Aduh.